atau yang rendah dengan menisbatkan keturunan Rasul, mencuri, bahkan ada yang berzina dan yang lainnya, itu ketika ditegur itu gak apa-apa, si keturunan Rasul. Anak yang tegur, orang lain anak. Ketika dia berzina, mau dalam dari, gak apa-apa itu, kata temannya. Itu keturunan Rasul. Si api. Siapa? Bukan gila wakol, bukan gila wakol. Kita orang yang tegur. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apalagi selainnya. Walhasil fitnah. Fitnah sekarang itu luar biasa. Mekah. Orang toko-toko itu dormi. Ini antarkan ke rumah saya. Siapa? Kalau enggak urusannya panjang. Walah. Katanya. Enak aja masuk ke tokonya orang. Pekat, nanti antar ke rumah. Bahkan di suatu daerah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin ini, kemarin, sekitar rupiah itu, Baitul Hilal, gitu, di tempat, ski, kayu jati besar, ini potong, kirim ke rumah. Dah. Kambing bawa ke rumah. Ini laporan masyarakat. Perlu. Ini pohon jati apa? Pohon jati. Mana? Tuh, kakinya atau apanya? Harus ada yang gitu. Dari pemerintah. Apa yang mau disedor? Nanti kalau apa yang keluar? Dornya ini ya, ini kakinya mana? Tuh. Tengah. Mereka yang butuh. Seh. Enak, hilang. Apa ada? Nah ini nak untuk dalam negeri terjadi. La haula wa la quwwata illa billah. Wa yawm al qiyamah. Naam. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah. Dikala itu satu orang tidak akan bisa membela orang lain. Urusannya semua kembali kepada Allah. Bapakul Ta'ala, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari kiamat nanti, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, seorang itu sudah lari daripada saudaranya sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari ayahnya sudah sendiri-sendiri. Wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan anak-anaknya sendiri-sendiri, urus masing-masing. Masing-masing mereka, masing-masing orang di kala itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Rasulullah SAW menyatakan nanti di hari kebangkitan itu dari alam kubur, mereka kondisi telanjang, bangkitnya telanjang. Sehingga Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW, ya apa ini, apa kita tidak malu? Alhamdulillah ini adu min hada, atau kama qala Rasulullah SAW. Masalahnya lebih besar dahsyat daripada itu. Dari itu sudah mikir keselamatan daya diri masing-masing. Nah, ikhwani fil din, a'adzana wa jazakumullah. Ini semua pasti terjadi. Akhbar, berita tentang hal yang gaib. Hari kiamat nanti, bagaimana hari kiamat dan setelah kebangkitan, ini pasti terjadi. Yang memang kabar tersebut dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul yang sahih.

makanan mereka, para istri ini, ke suaminya. Sampai nanti pun pisau. Tidak gila kalau gila, urusannya kan beda, tidak ada hukumnya. Belum lagi yang lainnya. Tugas istri dipegang suami di rumah. Masak, makan, nyuapi istrinya. Ini S2 penerbangan. Mana ininya gitu, ngaji gitu, belajar. Jadi kita curiga, oh sudah ngaji, nanti. Jadi di belakang nanti ngalang-ngalangi. Oh bukan, gak cara ngaji mas, bukan ujian. Kalau itu kan terlalu juga. Disibukkan diri dengan di rumah. Alhamdulillah. Cukupan dengan dunia ya, ini. Oh, mau duit itu kan kafe ini enggak perlu pas kerja. Malu kita masa kita ekstrajenis kita tetanggaan malu. Wis kerja, habis waktunya. Sampai rumah capek tidur, enggak taklim juga. Cara seperti itu dan yang lainnya. Mau bilang apa? Sekarang tanya wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya, kata Rasul. Sedikit, dinasehati, jangan dibiarkan. Tambah baik, kok dibiarkan. Oleh karena itu, dunia ini perhiasan, perhiasan terbaik wanita yang solihah. Ini harus kita cari, kita kejar. Wanita yang dipandang menyucikan, wanita yang diperintah taat. Karena tahu si wanita tersebut tugas-tugasnya istri tersebut dan tahu bahwa surga dan neraka itu ada pada suaminya. Iya. Jadi inna kunna katatula sawahibu Yusuf. Akan tadi dibimbing nasihati. Dan wanita gampang untuk masuk surga. Mudah. Bila sholat bin ma'ah khamsaha, ketika wanita sudah sholat lima waktu, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadhan, wa hasanat farajah, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujah, dan taat pada suaminya, hingga lah ucapkan kepada wanita demikian, ukhulil jannah min ayyi abwabin syi'. Silakan masuk surga, lihat itu mana yang dia inginkan. Yang kamu inginkan, yang kamu inginkan wahai para wanita yang soleh tadi, yang sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, nikmat. Yang berikutnya yaitu istikharuhum di sonatihim alaman dunahum didalik. Ini juga masalah. Di antara masalah-masalah yang ada pada orang jahiliyah yang bangga dengan kerjaan dia, yang dia kerjakan, berbangga diri di atas orang lain yang di bawah dia, kedudukan pekerjaannya atau nilainya atau kondisinya atau keadaannya, gajinya dan yang lainnya. Nah, istikharu jisona'i kafir di ahli rihlata ini ala ahli sahar. Mereka berbangga diri dengan apa? Dengan kemampuan mereka dalam bekerja, dalam berdagang. Seperti mereka jahiliyah. Nah, bisa berdagang ke negeri ini di musim panas, musim dingin ke negeri ini, bangga. Oh, kalau anak, kalau kami dan ini, top. Sudah, penghasilannya begini. Wih, tidak ada yang ngalahkan anak. Al-intikharu bisona'i at-tajir yang takhiru di tijaratihi alal harfi wa alal tibwaran najari wa alal hajar wal muwazib yang tahiru diwalimani ala manggunan minal muwazihi. Mereka bangga, pedagang bangga dengan dagangnya dibanding dengan selain dagang, tani atau yang jenisnya, dibanding dengan juga tukang kayu, dibanding juga dengan tukang besi, banding siapa yang jenisnya, motif pegawai bangga dengan kepegawaiannya atas pegawai yang lain yang di bawah dia. Al-Muslim la yahtaniru man huwa dunahu. Di mana seorang muslim tidak sepantasnya menghinakan muslim yang lain yang di bawahnya dia. Bal la yahtaniru an-nas umuman, bahkan secara umum tidak boleh menghinakan orang lain, secara umum tidak boleh. Entah sama di atasnya, di bawahnya enggak boleh. Itu hakikatnya orang muslim. Bahkan bayar satu muslim ini li ajri syirah ini, bagaimana dia menghinakan kaum muslimin karena kerjaan-kerjaannya mereka. Wa naduna hirfatihi, nah dia adalah di bawah tingkatnya kerjanya dia, ada yang menurut jahiliyah. Ini bagian dari perkara jahiliyah. Kama dzakara Allahu azza wa jalla al-Quraisy fi rihlatain, Allah subhanahu wa ta'ala an amara Quraisy bi rihlatain tijaratain, na'am rihlat al-shita ila al-Yaman wa rihlat al-shayf ila al-Syam tijarah. Sebagaimana Allah sebutkan tabaraka wa ta'ala tentang kondisi bagian orang-orang Quraisy yang mereka mengatakan dua rihlah. Allah berikan nikmat kepada mereka orang Quraisy dua rihlah, yaitu perjalanan untuk perdagangan dimudahkan. Ketika musim dingin ke negeri Yaman, ketika musim panas ke negeri Syam untuk berdagang. Fahum yaftahiduna ala nas bi annahum ashabur rihadai wa yaftahiduna ala man dunahum minal mazari'i wa ahli harf. Mereka yaitu berbangga diri, membanggakan diri mereka dia naam kepada orang lain, di atas orang lain, naam bahwa mereka ini, kami-kami ini sudah bisa melanglang buana, bisa menguasai dunia. Bayangkan kami mampu untuk mengadakan perdagangan di musim dingin ke negeri Yaman, mampu untuk mengadakan perdagangan di musim panas ke negeri Syam. Itu tidak mudahlah, dunia ini kita genggam sudah. Angga dia. Nah, dan dia mengandiri alam rasa yang lainnya. Dari kata kamu, kalian ini parah, rendahan, urus sawah, urus tanaman, apa itu? Kami dagang, seperti itu. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Ya tanawalu kullu man istaqala bi sunnatihi awadi fatihi ala man dunahu wa insan la yastakbir. Ini mencakup seluruh siapa saja yang bangga akan kerjaan dia, bangga akan pegawainya dia, dia tak yang lain membanggakan diri, maka manusia adalah tidak menyembuhkan diri. Karena kebanggaan yang seperti ini akan menyebabkan kepada istiqor, yaitu merendahkan orang lain. So, ini bagian dari perasaan sombong. Al-Kibru kata Rasulullah, batrul haq wa batrul nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Dunia, tapi bisa menyeret kepada agamanya dia. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum ikhwan, hendaklah kita senantiasa terus memeriksa diri kita, terus waspada, dan terus berusaha untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjaga diri kita kita dari luapan api neraka. Bimbing diri terus, diri kita terus sibuk diri kita di atas taat kepada Allah sempat. Nah, wallahu alam bissawab, itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih tinggal sedikit di bab yang ke-98 ini. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.